Pedas mata, pedas hati, bercinta denganmu. Kini ku tak sanggup lagi melihat sikapmu. Kau mencintaku, kau terima yang lalu. Buah kerondong dipotong-potong, kau jadikan rujak. Tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku? Pedas mata, pedas hati, bercinta dengan